raimu. Biarpun orang tak ada yang percaya, ku akan membuktikan dengan hati dan tubuhku. Sungguh aku menginginkanmu jadi malaikat yang menunggu, membawaku ke dalam dunia yang penuh cinta. Aku mencinta. Bye.